بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا Kembali kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk setelah penyampaian atau sesi penyampaian materi, maka tibalah waktu untuk menjawab sebagian pertanyaan dari ikhwah. Tentunya akan jawab sesuai dengan segala keterbatasan yang ada pada diri yang berbicara. Jika ada kekurangan yang hadir pada kesempatan ini yang mempunyai keilmuan dan ilmu melengkapi yang kurang insyaallah taala. Fa nasta'inu billahi azza wajal ala ijabati hadhihi al-as'ilah, kama mohon pertolongan kepada Allah untuk menjawab sebagian pertanyaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kepada kita min barakatihi, keberkahan dan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pertanyaan, assalamualaikum ustaz, barakallahu fi. Mungkin sebagian dari kami di sini adalah para mahasiswa ataupun mahasiswi yang masih belajar di universitas-universitas mempelajari pelajaran ataupun ilmu-ilmu umum. Pelajaran pun ilmu-ilmu umum, kami rasakan ketika kami semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut, insyaallah ilmu tersebut akan bermanfaat bagi umat kelak. Maka kelemahan, melemahlah semangat untuk menuntut ilmu syar'i, yaitu hafal Quran dan lain-lain. Sedangkan hal sebaliknya juga terjadi ketika kami semangat menuntut ilmu syar'i, maka melemahlah semangat menuntut ilmu umum. Nasihatkanlah kami apa yang seharusnya kami lakukan ustaz. Jazakumullah khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, tentu yang dimaksud dalam ilmu tersebut adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan menuntut ilmu, para penuntut ilmu, dan pahala yang diberikan, ganjaran yang diberikan kepada orang yang menuntut ilmu, itu semuanya adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Sebab itulah yang menjadikan landasan hukum. Dengan ilmu tersebut kita mengibadati Allah. Dengan ilmu tersebut kita kenal kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ilmu tersebut kita mengetahui jalan yang akan kita tempuh untuk menggapai atau mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu dalam mempelajari ilmu syar'i tersebut ada keilmuan yang merupakan fardu ain. Dan ada yang merupakan fardu kifayah. Kewajiban yang merupakan setiap individu kita adalah mempelajari permasalahan-permasalahan yang merupakan persyaratan sah keimanan dan Islam kita. Dan jika kita tidak menuntutnya, tentunya tidak sah akidah kita, tidak benar keimanan dan keislaman kita. Nah, itu fardu ain bagi kita semua. Baik menyangkut masalah rukun iman dan juga rukun Islam, dengan masalah tauhid dan akidah yang merupakan kewajiban setiap individu muslim. Adapun permasalahan-permasalahan masail, permasalahan-permasalahan fikhiyah yang diperselisihkan oleh para ulama, yang ulama berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut, cabang-cabang dari ilmu-ilmu fikih, permasalahan-permasalahan furu'iyah istilahnya, ini tentunya kewajiban bagi para ulama dan para penuntut ilmu. Adapun kaum muslimin yang awam dalam hal ini bukan merupakan kewajiban mereka. Ini dimakan dengan fardu kifayah. Fardu kifayah. Adapun yang menjadi kewajiban kita sebagai individu adalah bagaimana bertauhid kepada Allah, tauhid yang benar, bagaimana akidah yang sahihah, bagaimana dengan melaksanakan salat, berpuasa, kewajiban zakat yang merupakan kewajiban kita. Nah, ini merupakan kewajiban atau suatu amalan yang ia ingin melaksanakannya. Seperti ia ingin berjual beli, dia harus mempelajari tata cara jual beli. Sebab kalau tidak akan terjerumus dalam jual beli yang transaksi yang haram. Ingin berjihad misalnya, maka bagi orang yang ingin berjihad, dia harus mempelajari hukum jihad agar tidak terjerumus dalam penyimpangan dalam memahami jihad. Begitu seterusnya. Adapun masalah akidah merupakan semua kewajiban. Salat, berwudu bagaimana? Nah, akan tetapi permasalahan-permasalahan furu'iyah itu merupakan kewajiban yang fardu kifayah. Jika sebagian telah mempelajarinya, menuntutnya, maka tentu kewajiban tersebut gugur dari yang lain. Adapun yang berkaitan dengan ilmu umum, secara hukum asalnya tidak termasuk ke dalam keutamaan dari hadis-hadis yang atau dalil yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu. Akan tapi dari sisi satu sisi, dia akan menjadi suatu amal ibadah dan ketaatan kepada Allah jika diniatkan dalam hal itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, mempelajari ilmu misalnya ilmu teknologi atau ilmu kedokteran itu tidak masuk ke dalam hadis yang mengatakan fadlul ilm, fadlul alim ala al-abid ka fadlul qamari, bukan itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, bukan itu yang dimaksud dalam. Tapi kalau dia niatkan dalam menuntut ilmu kedokteran tersebut, ilmu umum tersebut untuk memberikan kemaslahatan kaum muslimin, ya, maka ini merupakan dari sisi ini dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bila ia memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, oleh karenanya kewajiban utama adalah bagaimana kita mempelajari modal hidup kita. Mengetahui modal hidup itu mempelajari ilmu agama. Kemudian bila hal itu kita telah pelajari, itu yang wajib, maka diperbolehkan kita bagi mempelajari ilmu yang lain. Tapi dengan catatan adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin, bukan untuk apa? Untuk berbangga-bangga, untuk saling menampilkan apa keuletannya atau kepintarannya atau untuk menyombongkan diri, tidak. Sebagaimanapun kesombongan baik dalam masa urusan dunia dan juga apalagi agama itu tidak diperbolehkan. Oleh karenanya jika niat dari para ikhwah dan akhwat, mahasiswa dan mahasiswi mempelajari ilmu tersebut bermanfaat bagi umat dan bagi kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum, maka insyaallah tidak ada masalah, boleh mempelajarinya. Tapi tentunya kewajiban utama jangan sampai lupa, yaitu mempelajari ilmu din, mempelajari ilmu din, mempelajari ilmu din. Dan bagaimana kita terus termotivasi dan mempunyai semangat, ya, yang terus ingin belajar untuk ilmu adalah dengan mempelajari. Bahwasanya kita saban waktu dan saban hari di setiap kegiatan dan amalan kita membutuhkan ilmu syar'i. Ini sangat fatal akibatnya. Ilmu syar'i kita membutuhkan dalam sehari dan semalam sesuai dengan jumlah pernafasan kita. Adapun makan dan minum itu kita butuhkan dalam 1, 2 kali atau 3 kali. Nah, dan sebagai perbandingan, kalau seorang mempunyai ilmu atau ahli dalam ilmu dunia tapi dia tidak mengerti agama, dia mungkin mendapatkan sedikit dari kemewahan atau merasakan sedikit dari kemewahan dunia yang ia dapatkan dengan ilmu tadi. Tapi kalau akhirat dia tidak jauh dari akhirat, jauh dari agama, jauh dari ilmu agama, maka tentunya kesengsaraan abadi yang akan dia rasakan di akhirat. Adapun orang yang berilmu tentang din, sekalipun dia tidak memiliki ilmu tentang dunia, maka dunia ini hanya sementara. Setelah itu akan datang kehidupan yang abadi dan tidak lain yang bermanfaat kecuali amal soleh yang berlandaskan ilmu yang sahih. Jadi bukan berarti ini kita melarang teman-teman atau saudara atau kawan-kawan kita atau ikhwan wal akhawat dalam belajar, pelajari. Tapi tentunya kewajiban utama jangan sampai lupa, itu menuntut ilmu syar'i. Ya, menuntut ilmu syar'i. Kita membutuhkan ahli kedokteran, membutuhkan ahli matematik, ahli juga mungkin perikanan atau perkebunan dan seterusnya. Ya, fisika dan juga banyak insinyur buat bangunan, kan begitu. Nah, jika diniatkan kalian untuk beri kemaslahatan kepada kaum muslimin secara khusus dan manusia, maka diperbolehkan. Dan dia dari sisi ini dia akan mendapatkan pahala. Tapi secara hukum asal, keutamaan menuntut ilmu itu hanya bagi ilmu syar'i. Dalam hadis-hadis yang dijelaskan dalam tentang keutamaan ilmu syar'i tadi. Sebab kaidah agama kita adalah agama ini membawa seluruh kebaikan dan meminta kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan mengurangi dan menutupi segala celah-celah atau sarana yang akan membawa pada kemungkaran tadi. Jadi itu, dari situ, dari kaidah itu kita bisa menyimpulkan boleh mempelajari ilmu umum, tapi dengan catatan yang paling utama dan kewajiban utama jangan sampai lupa dan ditinggalkan, yaitu menuntut ilmu agama, bagaimana akidah yang benar, solat yang benar, berwudu yang benar, dan bagaimana beragama yang benar. Wallahu a'lam. Dalam sebuah asar disebutkan berkumpul-kumpul setelah mayat dikubur, yaitu di rumah ahli musibah adalah perbuatan bid'ah. Bagaimana hukumnya sebagian pengikut-pengikut sunnah mengadakan malam takziah, satu malam untuk anggota biasa, dua atau tiga malam untuk anggota teras misalnya, dan seorang ustaz menyampaikan kata tausiah. Dalam masalah takziah perlu dipahami, takziah itu tidak mesti harus ngumpul, tidak mesti harus juga datang ke rumah. Terus zaman sekarang ini, ya, bahkan dengan via handphone, telepon bisa takziah. Alangkah baiknya kita datang dan mengucapkan untuk memberikan, menghibur mereka atas musibah yang menimpa dengan kepergian kekasihnya atau yang disayanginya atau keluarganya. Dengan mengucapkan doa sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, ahzanallahu azza'akum lillahi ma a'ata wa lillahi ma akhadh wa likulli syai'in ajalun musamma. Seperti itu. Semoga Allah mengangkat derajat dan mengampunkan dosanya. Cukup. Kemudian bersabar, ini semua takdir dari Allah. Cukup seperti itu. Maka tidak sepantasnya keadaan seperti ini ditambah-tambah dengan kegiatan yang lain yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Dan dikhawatirkan kalau sekali dua kali dilakukan, ini insya Allah mungkin tidak bermasalah. Tapi kalau terus menerus seperti itu continue, akan timbul suatu tradisi, kebiasaan yang nanti akan dilakukan dan dikerjakan oleh setiap ada yang meninggal, ngumpul, ada tausiah. Tidak. Ini harus ditinggalkan karena akan membuat suatu tradisi yang tidak baik. Tradisi yang tidak baik. Bukan itu momennya. Bukan kesempatan seperti itu. Nah, bukan kemasan yang seperti itu. Jadi ini dikhawatirkan akan menjerumus kepada bid'ah yang muharram. Karena akan timbul nanti di belakangan hari. Lihat ustaz itu. Berarti tidak ada masalah. Boleh. Ustaz itu kan melakukan. Begitu jadinya. Nah, merupakan hukum syar'i adalah saddu dzara'ir, menutupi segala celah-celah atau jalan yang akan membawa kepada suatu hal yang menyimpang dalam agama. Wallahu a'lam. Ya, tidak, jangan dilakukan hal seperti itu. Kalau ingin tausiah, ya, bukan dalam keadaan yang seperti itu, ya, mungkin kematian kajian atau memberikan bagaimana musibah atau kematian, itu yang bermanfaat. Sebab hal seperti ini tidak pernah jadikan oleh Rasulullah SAW sebagai kesempatan untuk memberikan wasiat. Ya. Tapi dalam keadaan majlis-majlis ilmu kita sampaikan bagaimana kita menghadapi kematian dan bagaimana sikap menghadapi musibah. Nah, itu yang perlu dilakukan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, bagaimana mazhab Imam Syafi'i tentang waktu subuh, salat subuh? Ya, kalau masalah salat subuh tidak ada perbedaannya. Begitu terbit fajar shadiqah itu berarti masuk salat subuh, kan begitu fajar. Tapi permasalahannya kan bagaimana menentukan, kan begitu. Bagaimana? Seperti mungkin yang berkembang katanya lebih dahulu 20 menit seperti itu, kan masalah penentuan. Kalau masalah waktu subuh jelas semua sama. Bagaimana? Begitu fajar shadiqah apa? Terbitnya berarti sudah masuk salat subuh, kan begitu. Nah, permasalahan sekarang permasalahan yang bukan general dan umum seperti itu, seluruhnya seperti itu, ganda. Kalau masalah masuk salat subuh jelas terbit fajar shadiq. Nah, yang permasalahan kita kan ada yang mengatakan itu terlebih maju dari terbitnya fajar shadiq 20 menit. Ada yang mengatakan ya MUI mengatakan pertama agama ya seperti yang kita atau jadwal sholat abadi kan begitu kata mereka. Permasalahan kan sekarang benarkah apa yang penelitian lakukan itu betul maju sebelum dari sholat waktu sholat fajar shadiq atau bagaimana? Kan di sini perbedaannya sekarang. Kalau masalah waktu sholat subuh kita semua sepakat, tidak ada yang berbeda, sama sholat subuh itu fajar shadiq. Tapi sekarang yang menentukan itu dan situ perbedaannya di sana. Nah, MUI tentu dengan mengeluarkan jadwal abadi seperti itu ada dalilnya. Tidak akan mungkin mereka menjelaskan pada umat yang jelas seperti itu tanpa dalil. Nah, ada sebagian yang mengkoreksi hal seperti itu dengan penelitian. Nah, maka dalam hal ini, bagaimana untuk mengatasi hal itu? Mengatasinya sangat mudah sebenarnya. Kalau memang yang berselisih, yang bersetuju tentang apakah betul maju 20 menit atau sebelumnya, udah sama-sama panggil MUI dan siapa yang mengkritik tersebut ya panggil, ayo sekarang kita saksikan jam berapa terbitnya fajar shadiq, selesai masalah. Tapi tidak ada usaha untuk sana, ya kan, ayo sama-sama kita lihat. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, ini permasalahan bukan masalah individu, bukan segolongan, masalah kaum muslimin. Permasalahan kaum muslim tidak bisa diselesaikan dengan masalah pribadi, penelitian pribadi penelitian individu seperti itu. Dia hanya berhak penelitian diberikan kepada badan yang berwenang tentang masalah penentuan ibadah kaum muslimin, solatnya, kapan Ramadan dan apa semuanya. Itu kan kewajiban suatu lembaga atau negara, kan begitu. Sebab mengangkut masalah kaum muslimin. Nah, tidak sepantasnya seorang dai atau seorang yang bahit yang membahas atau mungkin penelitian membuat meresahkan masyarakat dengan cara seperti itu. Kita setuju dengan semangat untuk memberikan kritik betul. Tapi kan ada caranya, metodenya. Anda pun yang kita lihat sekarang kesana sini menseminarkan gini daurah waktu subuh sehingga terkadang kebingungan masyarakat tidak tahu sampai sekarang belum jelas apakah MUI menyetujui, apakah menerima kritikan seperti itu atau masih tetap bertahan dalam jadwal yang lama. Nah, sehingga masyarakat resah terkadang. Nah, dalam hal ini maka pantasnya kaum muslimin tentu selalu berusaha untuk bagaimana melaksanakan ibadah dan sholat tepat pada waktunya. Ini yang akan tapi apabila suatu instansi pemerintahan yang diterpercaya dan juga diakui dan itu diberi izin untuk menentukan bagaimana sholatnya kaum muslimin dan juga waktu masalah masuknya bulan Ramadan atau Id, itu bukan masalah individu, ya kan? Maka dalam hal ini tentu itu yang perlu dilakukan dan itu diikuti salah satu juga untuk menjalin kesatuan kaum muslimin. Itu satu sisi. Nah, dalam hal ini kita menunggu dari MUI, karena selama ini kita sholat sebelum muncul penelitian ini kita sholat pakai apa? Sehingga sebagian dengan adanya kritikan seperti itu, itu menjadi kebingungan, bahkan meragukan sholat mereka yang pernah dilakukan sebelumnya. Berarti kita selama ini udah kan begitu. Toh nanti terbukti terbukti itu ya, ya berarti penelitian itu benar, kita melihat tadi masalah. Kenapa? Itu sesuai dengan ijtihad yang hadza alama madha wa hadza alama na'ti. Itu sesuai dengan ijtihad yang pertama, dan ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Seperti itu. Jadi sebenarnya permasalahan tidak terlampau seperti yang sampai sekarang kita berusaha sampaikan tidak ada penyelesaiannya. Maka dalam hal ini begitulah sikap. Jadi sikap yang bijaksana itu seorang ustaz mempunyai keahlian dalam menulis, tentu dia menulis dengan bukti-bukti yang nyata, kemudian memberikan kepada badannya. Itu tugas dia. Tugas dia seperti itu, dan menyampaikan, berikan nasihat kepada para penguasa dan badan yang berwenang untuk menentukan hal seperti itu, sehingga tidak menimbulkan keresahan juga di kalangan kaum muslimin. Oleh karenanya hal-hal seperti ini, itu hukum bukan secara individu. Nah, dikembalikan kepada badan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Makanya solusinya adalah mereka yang memberikan kritikan dan MUI itu sendiri, ya bersama-sama. Begitu ingin terbit fajar shadiq, ayo bersama-sama kemana pergi tempat yang untuk melihat fajar shadiq. Oh ya, ternyata selesai masalah, ya kan? Betul tak? Selesai kan? Tidak sampai sekarang kan tidak ada untuk kesana. Amin. Allahu a'lam, itu ya ra'yu ana, ya pendapat ana seperti itu, menyikapi apa yang terjadi. Bukan kita mengingkari sikap kritis yang diberikan oleh asatidz dalam mengkritisi hal seperti ini, tapi ana melihat ada kesenjangan atau dalam menyampaikan cara nasihat atau kritikan tadi, ya. Setiap maslahat risalah terlebih dahulu baru penelitian yang lengkap diberikan ke MUI. Kan tidak benar seperti itu. Seharusnya dilengkapi dengan segala penelitian baru sampaikan ke MUI. Kan begitu ya seharusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Kalau mereka Syafi'iyah bertanya, apakah mungkin hadis tidak batal wudu menyentuh istri tidak sampai kepada Imam Syafi'i, sedangkan hadis tersebut sampai kepada guru beliau Imam Malik dan sahabat beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Jazakallahu khairan. Wallahu alam, ya. Ya, kemungkinan ada seperti itu ya. Tapi wallahu alam, jelas masalah khilafiyah. Apakah menyentuh ya istri atau pun wanita yang bukan mahramnya tanpa ada unsur kesengajaan dan juga tidak menimbulkan syahwat, kan begitu? Maka itu masalah khilafiyah. Adapun yang kalau dia menyentuh sehingga mengeluarkan mani atau menimbulkan syahwat, jelas ini para ulama mengatakan itu yubtil. Adapun sudah menyentuh itu saja, maka dalam hal ini al-qaulur rajih jumhur adalah tidak membatalkan. Sehingga kita melihat dalam keadaan seperti itu, dalam haji misalnya, mereka kebingungan. Terpaksa mereka mengamalkan mazhab yang mengatakan apa? Menyentuh itu tidak. Ini menandakan bahasanya mereka. Ya, ini yang perlu kita amati juga ya. Makanya dalam hal ini ya menjelaskan para ulama, jelas perkataan jumhur bahwa sekedar bersentuhan saja tidak membatalkan. Dan kita melihat bagaimana dalam hadis yang sahih tatkala Rasulullah salat malam, Aisyah di suatu malam, begitu Aisyah bangun tidak mendapatkan Rasulullah di sampingnya dan meraba-raba dengan tangannya, kan begitu? Dan beliau terpegang, memegang, begitu meraba terpegang kaki Rasulullah SAW telah bengkak, kan begitu? Karena lama qiyamnya. Ditanya oleh Aisyah, ya kan? Kenapa kamu lakukan ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampunkan dosamu? Ya, apalah aku na'abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi orang bersyukur? Nah. Rasulullah tidak berwudu mengulang, oh karena ada bersentuh dengan Aisyah, tidak. Ya. Ini jelas hadisnya sharih ya, jelas. Nah, bahwasanya yang sahih dalam hal ini adalah yang rajih dan perkataan jumhur ada tidak membatalkan, kecuali dengan kaitannya atau dengan jika hal itu menimbulkan syahwat dan bahkan sampai mengeluarkan mani atau mazi. Ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas sebagai kaidah tadi kita menjelaskan Imam Syafi'i kaidahnya adalah apabila hadisnya sahih, jelas itu madhab dia. Terlepas dia berterus terang mengatakannya ini pendapatku atau tidak, yang penting beliau memberikan kaidah kepada kita bahwasanya apabila hadisnya sahih itulah madhabku. Dan ini yang banyak diamalkan atau oleh diamalkan oleh sebagian para ulama Syafi'i, ulama-ulama besar di kalangan ulama Syafi'i. Ya. Assalamualaikum Ustaz, ada jemaah dalam Islam ini, bila kita tanyakan mana dalil kalian yang menetapkan khuruj 4 bulan seumur hidup 40 hari dalam setahun, 4 bulan seumur hidup, 40 hari dalam setahun, 7 hari dalam sebulan, dan seterusnya. Di antara mereka malah bertanya, bagaimana dengan penetapan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, perguruan tinggi dan kurikulum juga. Ya intinya ini kan ingin berhila, ingin ya. Pertama, jelas sarana masalah madrasah, masalah klasikal seperti itu hanya sebagai sarana untuk menuntut ilmu, ya kan? Untuk memudahkan, sebagai sistem untuk memudahkan menuntut ilmu saja, bukan tujuan. Sementara mereka menjadikan khurud itu sebagai simbol dari agama mereka. Kalau dia tidak khurud itu bukan tabligh namanya itu. Jelas beda. Ini dah sana mereka. Itu satu sisi. Nah kita belajar SD tahun itu betul melajarkan ilmu. Kalau mereka khurud dengan apa? Modal apa? Modal kompor. Kan kompor dibawa kemana-mana. Ilmunya tidak dibawa. Tidak ada ilmunya. Jadi kita ini sebagai sistem hanya memudahkan menuntut ilmu yang kita ajari ilmu. Nah seperti itu. Sangat beda, tidak bisa dikiaskan. Ya. Jauh berbeda dengan, tidak bisa dikiaskan dengan cara seperti itu. Oleh karenanya kita melihat itu satu sisi. Kemudian kita dalam belajar jelas tidak ada suatu bentuk baiat yang mengkait atau yang mengekang harus taat dan patuh suatu jamaah. Jangan sampai menyelisih. Hanya bagi aturan yang sewajarnya saja. Tapi sampai telah berbaiat untuk pada suatu jamaah, bahkan baiat pada di atas tarekat-tarekat sufi, kan begitu, dan mengajak manusia dengan batil, dengan jahil, dengan kebodohan, kemudian meninggalkan istri, anak tanpa ada yang memperhatikan pendidikan, dengan modal tawakal, kan begitu, modal tawakal itu Allah akan menjaganya. Dia belum menyelesaikan urusan rumah tangganya, belum mendidik anaknya, tapi khurud terlebih dahulu. Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Diri kalian dulu dan keluarga kalian, tapi ini tidak jelas. Jadi banyak perbedaannya, tidak bisa disamakan dengan 6 tahun atau 3 tahun. Tidak. Ini juga masalah 6 tahun 3 tahun itu mungkin ya dikiaskan kenain sekarang kita ini mengperaturan atau suatu sistem pendidikan seperti itu. Para ulama dahulunya mereka jelas tahapan pertama mereka baca Al-Quran, kan begitu hafal pindah ke tingkat selanjutnya. Sekalipun tidak ada dibatasi dengan tahun, tapi kan ada tingkatan-tingkatan dalam menuntut ilmu tadi. Menamatkan kitab ini terlebih dahulu, kan kemudian jenjang lebih tinggi, kan begitu. Nah, sekalipun dahulu tidak ada mulazamah mereka, kan begitu. Ya. Nah, adapun yang dilakukan mereka khurud 40 hari. Harus seumur hidup khurud dan seumur hidup harus ada khurud. Kalau tidak, tidak sah itu. Murtad dari tabliknya itu. Dari, bukan dari Islam ya, dari tabliknya kan murtad. Begitu. Ini kan tidak benar. Jelas. Jadi banyak perbedaannya, tidak bisa disamakan seperti itu. Jadi jelas ini hanya sebagai syubhat ya, hanya ingin berkhilaf atau berusaha ingin menegakkan benang yang basah. Benang yang basah tidak bisa ditegakkan. Tidak bisa. Jadi syubhat, bagaimana itu syubhat, dan jelas begitu cara menyampaikan dan menjelaskan kebatilan tadi ya. Kebatilannya atau menjelaskan kebatilan dari hajjah dan argumentasinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembangun kubur mereka berdalil dengan kuburan Imam Syafi'i di Mesir dibangun bangunan yang indah di atasnya. Bagaimana dengan alasannya? Siapa yang membangun kubur Imam Syafi'i? Jelas orang-orang yang datang, orang-orang pengkultus kuburan tersebut yang mengagungkan kuburannya sebagai fasilitas untuk apa mereka? Untuk melakukan tradisi-tradisi jahiliyah mereka. Seperti juga kubur, banyak kuburan diagungkan mereka. Nah, mereka mengatakan itu di Mesir. Nah, jelas perbuatan manusia kan begitu. Sementara Rasul mengatakan la naha an yubna alal qabri au an tubna alal qabri au jassas, jelas larangannya. Rasulullah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para wali mereka sebagai tempat fasilitas ibadah. Jelas. La dilarang mengangkat, meninggikan kuburan lebih dari sejengkal, kan begitu? Jelas hukum syariatnya jelas. Ada pun perbuatan manusia, siapapun orangnya, kalau menyisih dalil jelas tidak bisa didaikan sebagai hujah. Perkataan manusia kita harus dicarikan dalilnya. Adapun perkataan Allah itu harus dipegang sebagai dalil. Perkataan manusia itu yuhtaju lahu. Harus kita butuh kepada dalil. Adapun perkataan Allah dalil yang harus dipegang dan diamalkan. Begitu juga beralasan kalau tidak boleh membangun atau membangun masjid di atas kuburan. Loh, kenapa kuburan Rasulullah dimasukkan ke masjid, kan begitu? Kita katakan juga seperti yang kita jelaskan tadi. Kapan dimasukkan kuburan Rasul ke dalam Masjid Nabawi itu? Itu jauh setelah Rasul meninggal, tak berapa tahun, puluhan tahun setelah Rasul meninggal, kan begitu? Di zaman Imam Malik, tatkala Walid bin Abdul Malik atau salah seorang khalifah dari Al-Amawiyah sekitar tahun 80 Hijriah, 80-an Hijriah, kan begitu? Dan sebelumnya di zaman Abu Bakar dan Umar ada perluasan. Umar memperluas masjid. Kemana dia perluas? Ke arah barat, bukan ke arah timur. Begitu. Begitu seterusnya khalifah. Kemudian sampai kepada zaman Walid bin Abdul Malik. Itulah perluasan masjid. Dan disahati oleh para ulama yang hidup di zaman itu untuk tidak memasukkan, memperluas ke arah bagian timur. Ya, daerah arah ke Baqi, bagian timur. Tapi kita yang bisa lakukan oleh para imam. Tapi nama kuasaan atau keputusan di pelaksanaan hukum tadi atau pada imam tadi. Sekalipun demikian, yang jelas hadis yang melarang melakukan, memasukkan kuburan ke masjid atau membangun masjid di atas kuburan, jelas hadisnya muhkam, tidak ada yang menasakh. Bahkan dijelaskan hadis tersebut disampaikan Rasulullah di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Di akhir-akhir kehidupannya. Di akhir beliau meninggalkan dunia ini, itu disampaikan hadis seperti itu. Tidak ada yang menasah. Nah, mana akan kita terima? Perbuatan manusia yang tidak maksum dan tetap diingkari oleh para ulama, atau perkataan Rasul yang maksum, yang muhkam, yang tidak ada yang menasahnya? Jelas. Nah, ini seperti ini juga di Mesir. Imam Syafi'i meninggal 204. Rasulullah berapa abad setelah Rasulullah SAW? Kemudian setelah itu kapan Imam Syafi'i itu kuburannya dibangun? Itu juga bukan di masa Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Jelas Imam Syafi'i dan murid-murid senior dan angkatan pertamanya jelas mengingkari perbuatan seperti itu. Tapi setelah itu, setelah Mesir di abad-abad ke-6, abad-abad ke-5, di akhir-akhir abad ke-4 dan sampai abad-abad ke-7 atau awal-awal abad ke akhir-akhir abad ke-6, itu dikuasai oleh apa? Oleh Ubaidiyin, orang Syiah, pengagung kuburan. Pengagung kuburan. Dan juga banyak berkembang orang sufi, tarekat-tarekat sufi. Nah, di situ mulai kuburan-kuburan tersebut diagungkan dan dibangun dan bermegah-megah dan seterusnya. Nah, termasuk juga kuburan Imam Syafi'i. Jelas Imam Syafi'i mengingkari dan berlepas diri perbuatan mereka. Jadi itu bukan alasan, sekedar hanya ingin mengungkapkan syubhat saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bagaimana kita menjawab pertanyaan pengikut mazhab Syafi'i, ahli bid'ah, Imam Syafi'i adalah seorang ahli hadis. Tapi kenapa kalian mendhaifkan hadis kunut yang kalian sahihkan, yang beliau sahihkan? Jazakallahu khairan. Nah, kita telah jelaskan dalam masalah mensahihkan. Kita juga jelas Imam Syafi'i sebagaimana yang kita jelaskan tadi, prinsip dasar beliau dalam menjadi hadis yang sahih. Tapi jelas di zaman beliau tidak semua hadis yang telah dikodifikasikan, telah dikumpulkan. Jelas masih banyak seperti Musnad Imam Ahmad, itu baru datang setelah Imam Syafi'i, Sahih Bukhari dan imam-imam yang lain. Di zaman beliau Di zaman beliau baru dikumpulkan seperti kitabnya Muwatta Imam Malik dan Muwatta yang lain, tapi yang masyhur adalah Muwatta Imam Malik dan belum mencakup seluruh hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW. Jelas dengan segala kesederhanaan transportasi dan media sarana untuk mencari menuntut ilmu, akan tapi ulama telah berusaha payah untuk mengumpulkan hadis tadi dan beliau selalu berusaha mencari hadis. Nah, jelas setelah itu para ulama mempelajari hadis-hadis masalah kuno tersebut. Ternyata terdapat ya dalam para perawinya yang tidak sahih, yang dhaif, maka sesuai dengan kaidah di juga disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka apabila hadisnya sahih, maka itulah mazhabku. Dan kita melihat para ulama hadis yang lain mendhaifkan hadis masalah Rasulullah kunut tersausan di salat subuh tadi. Nah, jelas Imam Syafi'i memberikan kepada kita kaidah apabila sahih hadisnya, maka apa? Amalkan. Jadi kita bukan mendhaifkan hadis dengan sekedar logika dan atau hanya begitu saja, tapi para ulama hadis yang juga tidak yang juga seangkatan atau juga ilmunya dalam masalah ilmu hadis juga terlibat dengan Imam Syafi'i, akan dalam masalah ilmu hadis lebih menguasai daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi jelas dalam hal ini, dan lebih banyak tentunya lebih banyak dalam mendhaifkan daripada mensahihkannya, seperti itu. Nah, dalam hal ini telah terbukti bahwasanya itu hadisnya dhaif, maka kata Imam Syafi'i, "Idza shahal hadits huwa madhhabi." Oleh karenanya, tatkala atau sebagian para ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, di antaranya Imam Al-Karaji, Abdul Hasan Al-Karaji, ini antara ulama Ahlussunnah yang bermadhab salaf, itu tatkala mendapatkan hadis kunutul dhaif, maka beliau tidak berkunut di waktu salat subuh. Kenapa? Dikatakan kenapa Imam? Karena Syafi'i mengatakan ya sahih hadits wa madhhabi, dan itu hadis kunutnya tidak sahih, maka saya mengamalkan hadis yang Rasulullah tidak berkunut terus-terusan di salat subuh. Itulah yang sahih, itulah madhab Syafi'i katanya. Ini seperti itu. Ini begini sikap kita dalam hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, mana yang lebih dahulu, masa Bukhari Muslim atau Syafi'i? Berapa jarak kurun masa mereka? Lah jelas dahulu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun lahir 150 Hijriah dan meninggal 204. Lah Imam Bukhari baru datang setelah itu, setelah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak sampai satu kurun. Jelas ya akhir-akhir Imam Bukhari itu, siapa yang tahu kapan meninggalnya? Tahun berapa meninggal Imam Bukhari itu? Tahun 200-an berapa atau ya. Penting di akhir-akhir abad kedua. Ya, akhir-akhir abad kedua. Jelas akhir-akhir abad kedua. Ya, tapi tanggalnya atau tahunnya anak tidak ingat sekarang secara pasti. Tapi yang jelas ya, yang dahulu adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Wallahu a'lam. Bisa dikoreksi lagi nanti kapan meninggalnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Apa bedanya ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah yang ikut-ikutan? Dan bagaimana cara yang baik sesuai tuntunan syariat bergaul atau bermuamalah kepada mereka? Ya, ahlul bid'ah adalah orang yang mencetuskan bid'ah dan melakukan bid'ah. Akan tetapi para ulama juga menjelaskan, tidak semua orang yang terjun muslim bid'ah langsung dipoles sebagai ahli bid'ah. Sebab terkadang dia melakukan bid'ah disebabkan karena kejahilannya. Begitu diingatkan dia langsung meninggalkan. Adapun orang yang menjadikan prinsip dasarnya adalah bid'ah, seperti akal, akal-akalan, atau mimpi, atau hal-hal yang bertentangan dengan sunnah atau bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, itulah ahlul bid'ah. Mereka yang membangun agama di atas landasan yang bukan selain atau selain Al-Quran dan sunnah. Nah, itu. Adapun sekedar pelaku bid'ah, sementara dia landasan beragamanya adalah Al-Quran dan sunnah, dan menjunjung tinggi sunnah dan mengagungkan pemahaman salafus saleh. Begitu dia terjerumus ke dalam suatu bid'ah, maka dia dikatakan dia adalah seorang sunni atau ahli sunnah wal jamaah, tapi dalam hal ini dia terjerumus dalam pelakuan bid'ah ini. Tidak bisa langsung dihukumi sebagai pelaku bid'ah, sebab banyak mungkin hal yang menyebabkan. Pertama mungkin karena kejahilannya, atau mungkin karena ada syubhat atau dan takwil. Maka dalam hal ini harus dibedakan antara ahli bid'ah yang menjadikan landasan mereka beragama adalah bid'ah, landasan yang bid'ah, dengan orang yang sedahnya ikut-ikutan. Tapi yang jelas dalam hal ini, jika ikut-ikutan tersebut merupakan prinsip dia, tidak mau berusaha untuk diingatkan juga, maka dia digolongkan kepada juga pelaku bid'ah tadi. Tapi berbeda mungkin ikut-ikutan begitu diingatkan kembali, oh ya saya berarti saya bersalah, beda. Dan orang awam tentu ikut apanya? Ikut ulamanya, kan begitu. Nah, wallahu alam. Nah, cara kita bermuamalah tentu dalam hal ini adalah dengan selalu mempertimbangkan maslahah dan mafsadah. Ada yang mereka ahlul bid'ah, kalau mereka tokoh-tokoh sentralnya itu, nah dalam hal ini bagi kita yang tidak mampu menghujat syubhat-syubhat mereka dan mengajak dia, jelas ini tentunya ditinggalkan. Adapun yang awam, kita mungkin lebih berilmu dia, maka ini terus diberikan apa? Nasihat dan ta'liful qulub. Awam, jahil, miskin, tidak ada yang menasihati dia. Jadi dilihat, tatkala kita melihat ada masalah mendekati dia, kita mendekati. Tapi tatkala orang-orang yang sentral tokoh sentralnya betul-betul menyatu bid'ah dengan dia, itu dah bercampur dengan darah dagingnya, sudah ini dah susah. Maka dalam hal ini selamatkan diri anda. Anda menyelamatkan, kita menyelamatkan modal hidup daripada kita ingin mendapatkan keuntungan. Bahaya bid'ah, syubhat. Syubhat yang akan bisa merusak akidah, yang akan bisa merusak din, yang akan bisa menyeret hati kita, menodai, sebab syubhat kata para ulama khatifah wal qulub dha'ifah. Syubhat itu betul-betul kuat ya, untuk menarik dan mempengaruhi, sementara hati sangat lemah. Ini itu. Baik. Karena pada zaman kita sekarang ini, kita tidak seperti zamannya Imam Ahmad rahimahullah, yang mana pada zaman beliau rahimahullah banyak orang yang ahli sunnah, hingga hajar dan tahzir bermanfaat untuk ahlul bidah dan pembuat dosa besar. Tapi lihatlah realita yang ada. Kita ada di zaman yang mana orang-orang bermanhaj salaf itu seperti mencari uban di atas rambut yang hitam. Ya, ghuraba ya. Nah, afwan Ustaz, bagaimana nasir antum ketika kita bergaul dengan orang-orang ahlul bid'ah atau pelaku bid'ah yang ikut-ikutan saja berkata tanpa ilmu untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya. Karena tanpa kita sadari banyak di antara ikhwah kita yang di sisinya ada sikap keras, hingga orang-orang takut dengan dakwah ini. Jazakallahu khair. Yang kita jelaskan tadi seperti tadi, bahwasanya sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, "An-nasu bi ashaddi ma yakunu ila al-mudarat." Atau "An-nasu bi hajatin ila al-mudarat." "An-nasu fi hadha az-zaman bi hajatin ila al-mudarat." Itu di zaman Imam Ahmad sampai begitu dikatakan. Bahwasanya manusia sangat memerlukan dan membutuhkan sifat lemah lembut dan tutur kata yang baik untuk mengajaknya pada kebaikan tadi. Jelas betul apa yang dikatakan oleh yang bertanya, yaitu bagaimana keadaan ahli sunnah ghuraba, asing, minoritas, dan mereka menghadapi masyarakat yang mayoritas membenci sunnah atau berkembang dalam besar dan berkembang dalam tradisi yang jahiliyah, perbuatan-perbuatan bid'ah dan perbuatan-perbuatan yang syirik, yang khurafat, tidak mudah untuk menyampaikan dakwah tersebut. Oleh karenanya dalam hal ini kita harus pandai bermudarat, bukan mudahana. Mudahana itu kita mengorbankan prinsip demi keridhaan manusia, tidak boleh. Mudarat kita bertutur kata yang baik dengan mempertahankan prinsip untuk menarik hatinya, itu mudarat. Bertutur kata yang baik, berlemah lembut, Terkadang di antara bentuk mudarat tadi kita memberikan hadiah kepadanya agar untuk menarik hatinya. Begitu. Nah, ini tentu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan seorang yang peka dan juga seorang yang ahli dan bijak dalam melihat sikon dan kondisinya. Ya, tidak sama, tidak bisa disamakan, generalkan tidak sama. Maka permasalahan tahdir hajat itu kembali pada maslah dan mafsadah. Kalau yang sekampung dia sendirian yang baru mengenal sunnah ingin menghajar orang sekampung, apa yang akan terjadi? Hah? Apa yang akan terjadi jemaah? Dia enggak akan terlempar sendiri, ya kan? Nah, ini tidak ada masalahnya. Sunnah belum tegak, umat belum kenal sunnah, dia langsung ingin menghajar salafi tanpa basa-basi. Assalamualaikum, tanpa basa-basi. Na'udzubillah. Ini jelas pemahaman yang dia yang tidak salam, pentingnya betul tanpa basa-basi. Tidak ada noleh kiri kanan, tidak ada. Yang penting dia mustaqim aja. Salam wa la kalam. Inilah salafi, harus sikap tegas ada ahlul bidah wal hawa. Sampai pun saudaranya yang seakidah juga sikapi seperti itu. Lebih keras pula dari menyikapi ahlul bidah yang betul-betul sejati dan murni ahlul bidah. Ini kan kesalahan yang sangat fatal. Oleh karenanya dalam hal ini tentu kita sangat dituntut untuk berakhlak yang mulia ya jemaah. Akhlak yang mulia. Bagaimana menarik hati manusia untuk bisa mencintai dakwah ini. Dengan perilaku kita, sikap kita, kebersamaan dengan mereka, membimbing mereka. Seperti itu. Dan manusia yang mulia itu, yang baik kata Rasulullah, tentu punya resiko itu banyak. Resikonya tentu besar. Adalah orang yang bergaul dengan manusia, tapi sabar dengan adahum. Tapi kalau eksklusif, memisahkan diri, sementara dia mampu untuk memberikan perbaikan atau memberikan nasihat. Katanya ini semua ahli bid'ah wal ahwa. Ya kalau begitu lebih baik dia hidup di hutan saja. Tidak perlu bermasyarakat. Nah, kata Rasulullah, khairun nas man yukhalitun nas wa yasbir ala adahum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus sabar menghadapi cobaan seperti itu. Dan inilah tantangan dakwah. Tapi dengan kita meyakinkan dengan tutur kata yang baik, dengan adab, dengan sopan berbicara, dengan memperlihatkan kebaikan, inginkan kebaikan pada, bukan yang sekedar ingin memberikan, menyalahkan tapi tidak memberikan solusi, maka insyaallah dakwah ini akan mudah diterima. Tapi yang pernah terjadi dan adalah orang-orang yang kaku dalam bersikap dan bermuamalah dengan manusia. Begitu baru mengaji satu tahun atau mungkin satu bulan mengenal Maria Salam, langsung pulangnya, langsung orang tuanya langsung disikapi, atau keluarganya atau adiknya atau kakaknya, udah yang penting semua yang tidak berjilbab saya akan, atau yang semua tidak pakai cadar saya akan, atau mungkin saya akan tinggal, atau mungkin saya pergi dari rumah, atau seterusnya, atau mungkin dengan ungkapan yang keras atau yang kasar berbicara dengan orang tuanya untuk memaksa untuk pakai pakaian yang mungkin belum sampai pada standar yang optimal dalam pelajaran syar'i tadi. Ini tidak benar seperti ini. Dengan cara perlahan. Ya. Sebagaimana Anda sebelumnya ada dalam keadaan jahil tidak mengetahui, begitu juga. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ini bukan mudahana, tapi mudarat. Kita melihat atau menggunakan cara lemah-lembut untuk bisa sampai atau menyampaikan dakwah tersebut kepada orang yang belum memahami dakwah salaf tadi. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, apa itu sururi? Oh, ana belum paham betul. Kenapa sama salafi ada menuduh salafi yang lain sebagai sururi? Jadi sebenarnya jahlu khairun min ilmihi. Ya. Ya. Sururi. Siapa yang tahu sururi? Hah? Ya. Ya ala kulli hal, tidak perlu kita menyebutkan dengan cara seperti ini, tapi yang jelas ini penisbatan ini disebarkan kepada Muhammad Zainul Abidin Surur, Zainul Abidin, ya, yang dulu pernah berdomisili di Saudi Arabia, tapi dia banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Syekh Qutb, orang-orang pergerakan. Ya, di waktu pasca perang Teluk, itu di sana baru terkuat dan terbuka tabir siapa sebenarnya hakikat mereka, orang-orang yang mengatakan orang pergerakan tadi. Tatkala adanya di mana kibar ulama membolehkan meminta bantuan pada pasukan Amerika untuk menggempur, untuk menghadang serangan dari pasukan Saddam Hussein yang ingin menggempur Irak, dan tujuannya ingin sebagai wasilah atau jalan untuk bisa ke Saudi. Nah, di situ para ulama membolehkan minta bantuan. Nah, para dokter-dokter atau para dai-dai yang muda-muda ini menganggap, oh ini tidak benar. Tidak benar, kenapa minta pertolongan kepada orang kafir? Mereka nanti akan menjajah negara itu, begini-begini seterusnya. Begitu selesai kekurangan, ya, krisis teluk tersebut, ya, ternyata tidak ada penjajahan pada negara Saudi. Tapi alhamdulillah, Saddam Hussein dengan bala tentaranya, Allah kalahkan, kan begitu. Ya, kembali dengan segala kehinaannya. Nah, mulai di situ bergerak tuduhan pada ulama, mereka tidak tahu waqi', tidak tahu kondisi umat, begini begini dan seterusnya. Nah, di antara mereka inilah Zainul Abidin, Masrur Zainul Abidin, yang sekarang berdomisili di Inggris, ya. Dari sana dia menghadapkan corongnya ke negara Islam, khusus Timur Tengah atau Saudi Arabia, dengan memponis para pemerintahannya atau para ulamanya sebagai, bahkan sampai tingkat mengkafirkan. Nah, dan paham-paham mereka ini, di antara pemahaman mereka ini, di antara karakter atau sifat yang menjelaskan di antara sikap mereka, adalah mereka yang selalu melecehkan dan menghinakan dan menggugat para ulama-ulama besar. Ini mereka dalam pergerakan, juga dalam berdakwah, menggunakan mutan-mutan orang-orang hizbiyin. Sebab Suruya itu sendiri adalah pecahan dari Qutbiyah. Jadi ada Banna'iyah, Ikhwan Muslimin itu ada Banna'iyah yang Hasan al-Banna. Kemudian Al-Qutbiyah yang Syekh Qutb yang tokohnya. TNI yang jadikan mereka, referensi mereka adalah ketika karangan-karangan Syekh Qutb. Yang dikali dengan sikap ekstrimnya, dan juga sikap bahkan sampai mengkafirkan, ya kan, umat atau kaum muslimin, bahkan menggunakan cara-cara kekerasan untuk sampai pada kekuasaan tadi. Ya. Kemudian ada yang ketiga yang lebih halus lagi, lebih tersembunyi lagi, Sururiya ini. Jadi mereka dalam masalah akidah, karena mereka hidup dan besar dalam lingkungan Daulatul Tauhid Saudi, ya. Mereka dalam masalah akidah secara umum itu apa? Akidah al-sunnah, salah asma wa sifat dan tauhid al-uluhiyah, dan prinsip-prinsip keimanan yang lainnya. Tapi dalam masalah pergerakan, mereka mengadopsi metode-metode orang pergerakan dari Syekh Qutb. Tapi mereka tidak berterusan dan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh istilah Syekh Qutb, orang pergerakan, orang-orang ikhwan muslimin, tidak. Diperhalus istilahnya. Dipoles istilahnya agar lebih halus. Sehingga kalau tidak sadar, kita, oh ya, ini kan tidak ada masalah. Tapi di antara tanda mereka, ada mereka yang tidak senang kalau tokoh-tokoh bid'ah itu dikritisi. Maka mereka sangat marah kalau Syekh Qutb itu dikritisi oleh para ulama. Sampai mengatakan bermacam-macam. Akan tapi mereka tidak henti-hentinya mengkritisi para ulama ahli sunnah. Itu. Kenapa kata mereka? Sebab itu kan orang telah berjasa, itu hanya memecah sab kaum muslimin, seperti itu. Seperti juga dahulunya yang, dan banyak sekali yang terkodem pemain seperti itu, seperti Salman Auda, Safar Hawali, Ayat Qan dan lain-lainnya. Dahulunya seperti itu, dan sekarang kata mereka, tapi ternyata tetap seperti itu, terus kerjasama tajimiyah, mengumpulkan kerjasama, kumpul-kumpul dengan Rafidhah, dengan Ilmaniyin, macam-macam metode mereka seperti itu. Tapi tentu bahasanya telah mereka dalam mukhatabah, perkataan penyampaian itu telah dirubah cara oleh mereka agar tidak terkesan itu seperti itu. Dan mereka ahli dalam pidato dan untuk menarik massa. Sehingga pemuda-pemuda sana itu suka dengan cara penyampaian-penyampaiannya. Seperti itu. Nah, jadi di antara mereka itu suka tajmi'. Yang qaida ikhwan muslimin nattafiq fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna alaihi. Kita sepakat dalam permasalahan yang kita sepakat dan toleran dan hanya kita persisikan dari masalah. Untuk cara pergerakan ambil dari ikhwan muslimin, untuk akidahnya ambil dari salafin, untuk khuruj semangatnya ambil dari tablighin, semuanya dalam sana. Diaduk semua dari masalah, semua bersatu. Begitulah kata mereka. Tidak ada tasfiyahnya. Tidak ada tasfiyahnya. Pengumpulan tajmi' sama tapi lebih halus. Kenapa? Banyak yang tertipu karena mereka juga dalam masalah akidah mereka persis sama akidah dengan ahli, tapi masalah pergerakan, masalah mengingkari kemungkaran, mereka membolehkan demo, membolehkan macam-macam. Nah, itu yang tentang masalah ya, di antara pertanda as-sururiyah. Nah, yang sayangkan kita banyak yang tidak paham apa itu sururiyah, yang menurut itu sururiyah tidak tahu juga apa sururiyah. Kan begitu. Nah, oleh karena itu tuduhan-tuduhan yang ya, dahulunya kita mendengar dan melihat bagaimana sebelum ya, berkembangnya dakwah Salafiyah di Indonesia ini punya dahulunya mereka yang mengatakan yang lain itu sururi atau yang lain diarahnya salafi, dahulunya juga terjerumus dalam hal yang seperti itu tapi tidak digubrisi. Oleh karenanya tidak ada manfaatnya untuknya zaman sekarang ini atau mungkin pada kesempatan kali ini telah bosan kita dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi bukan suatu yang baru ya, ini yang udah ponis yang klasik itu. Mudah-mudahan dah sebentar lagi ditelan waktu dan zaman udah berakhir dengan dada seperti itu. Dan di satu yang sama kita jangan juga menggampang-gampangkan. Memang ada orang yang sampai sekarang yang menebarkan hal itu, ada. Dan mereka membuka yayasan-yayasan yang mengirim dari Timur Tengah dan Saudi untuk mengembangkan paham mereka. Menebarkan kasih-kasih Salman, menyebarkan yang lain-lainnya dan itu seperti halus caranya. Berikan hadiah tapi dimasukkan dalam kutub-kutub tauhid tapi dimasukkan juga kata kita pergerakan, kan begitu caranya. Makanya seperti itu dahulunya berikan hadiah. Wah, ini itu jadi ada, dia harus waspada, ada, jangan kita artinya melampaui batas dan juga jangan kita menggampang-gampangkan masalah. Memang ada sampai sekarang ada pemikiran seperti itu, ada diantaranya, ada. Nah, di Indonesia ada, makanya perlu diwaspadai. Tapi ana menasihatkan bagi yang masih pemula dalam hal ini, sibukkan diri dengan ilmu. Jika kita mempelajari ilmu, kita akan tahu bagaimana mengambil sikap yang benar. Tapi kalau ilmu yang pelajari, kita dah membicarakan masalah orang, maka akan tertanam terus kebencian kepada orang tadi. Nah, makanya pelajari ilmu terlebih dahulu, dan insya Allah dengan ilmu kita akan melihat siapa di atas sunnah atau siapa yang berjalan di atas bid'ah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, banyak kebid'aan kebid'ahan dinisbatkan kepada Imam Syafi'i termasuk perkataan atau yang mengatakan boleh bahwa beramal berdasarkan hadis yang dhaif bila banyak yang menerima hadis tersebut, mohon penjelasan. Masalah beramal dalam hadis yang dhaif ini tidak mutlak seperti ini ya. Para ulama itu tidak sepakat. Dalam masalah fadhail amal juga tidak sepakat. Jelas dalam masalah hukum itu tidak bisa diterima dalam masalah hadis yang dhaif. Yang terdapat perbedaan di kalangan para ulama dalam masalah fadhail amal, amal-amal kemuliaan dan keutamaan ya, fadhail amal. Tapi dalam para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar menjelaskan dalam fadhail amal ada catatan atau persyaratan yang diperhatikan. Pertama, bahwasanya tidak sampai pada tingkat hadis yang palsu. Hanya sekedar dhaif yang bisa mungkin dikuatkan dengan hadis yang lain. Yang kedua, hadis yang kalau dikembalikan pada kaidah umumnya ada landasannya secara umum. Setelah masalah hadis zikir-zikir misalnya, secara umum ada kaidahnya, itu kenapa? Untuk berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi tidak ada, tidak hadisnya tidak palsu, tidak lemah sampai tingkat palsuan, dan juga kalau dilihat dari sejauh secara hukum asalnya masih ada kaidah umum yang bisa mungkin melegalkan ya sedikit dari kandungan makna tersebut. Yang ketiga adalah mengamalkan kata para ulama tapi dengan tidak meyakini atau meyakini bahwa hadis tersebut bukanlah perkataan Rasulullah SAW. Seperti itu. Sebab hadis dhaif itu bisa disebutkan secara qat'i, secara pasti kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita kemudian ada tambahan lagi, hanya sekedar mengamalkan hadis tersebut tanpa ada suatu keyakinan bahwa ini lebih utama dari yang lain. Tapi kalau kita perhatikan orang-orang yang gemar melakukan bid'ah itu, kata mereka itu karena fadhail amal, tapi mereka meyakini ini adalah lebih afdal dan lebih utama dari apa? Dari amalan yang lain. Oleh karenanya jelas Imam Syafi'i, imam yang ahli sunnah, ahli hadis, yang selalu mencari hadis yang sahih, dan kita telah baca perkataannya, hadisan sahihan mimma yasihu aw an Rasulullah SAW ila sahal hadis, banyak sekali menjelaskan pada kita. Oleh karenanya ulama tidak sepakat dalam beramal dengan hadis dhaif dalam masalah fadhail amal, masih ada perbedaan. Dan hal ini mungkin bisa dilihat, dirujuk kembali kepada kitab Muqaddimah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Itu bagus, beliau menjelaskan di sana khilaf para ulama tentang masalah fadhail amal. Secara luas beliau jelaskan, dan kesimpulannya adalah bagaimanapun hadis fadhail atau dhaif itu tidak boleh diamalkan, tidak boleh disebarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ustaz, ini pertanyaan terakhir, ketika kita berada di luar lokasi masjid seperti posisi kami sekarang ini. Mana? Kita di dalam masjid semua ini. Oh, ini akhwat, afwan ya. Akhwat berada di lokal. Bolehkah kami sholat dengan bermakmum, berjamaah dengan jamaah yang di dalam masjid? Insya Allah tidak ada masalah, dengan catatan ya bisa mendengar takbir dan, tapi kalau tidak mendengar apa yang akan diikuti? Ya. Insya Allah tidak masalah, tapi kalau mereka ingin melakukan jamaah bersama ya kaum akhwat, ya insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Atau kami sholat sendiri berjamaah. Kalau seandainya suaranya sampai ke sana dan bisa mengikuti, insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah, insya Allah ta'ala. Kan, tapi kalau seandainya tidak bisa mengikuti dan juga tidak tahu apakah dia takbir imamnya berdiri atau ruku, tidak tahu, maka dalam hal ini agar tidak terjadi kesalahan atau mungkin dalam mengikuti imam, maka sebaiknya mereka berjemaah sendiri saja. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon penjelasan tentang batasan lokasi masjid yang kita dilarang melakukan jual beli. Ya, lokasi masjid adalah yang dibatasi yang oleh dinding kiri kanan dan depan belakang, kemudian juga termasuk terasnya itu termasuk bagian dari masjid. Nah, itu yang adapun sekedar pekarangan insyaallah tidak bermasalah. Adapun dalam terasnya itu jangan dilakukan sebab termasuk bagian dari masjid. Wallahu a'lam. Ustaz, mendengar biografi Imam Syafi'i, suatu hal yang sangat menggugah dan menyentuh hati kami, terutama dalam hal perhatian beliau dalam menghafal Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ustaz, kami mohon tausiah dan motivasi dari Ustaz berkenaan dengan hal itu. Iya, ini sangat betul menggugah kita bagaimana Imam Syafi'i dari umur 7 tahun telah menghafal Al-Quran dan 10 tahun telah hafal Muwatta. Ada yang mengatakan 15 tahun hafal Muwatta. Ya. Terlepas dari perbedaannya, tapi yang jelas beliau di umur atau yang sangat dini itu telah tumbuh dalam lingkungan yang ilmu, ya. Jelas menghafal Al-Qur'an merupakan sumber ilmu. Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber ilmu. Makanya para ulama, ketika kita melihat biografi para ulama salafun salih dalam menuntut ilmu, dan sampai juga zaman sekarang ini para ulama-ulama yang menelusuri jejak mereka, pertama sekali yang mereka kuasai dan pelajari adalah bagaimana bisa menguasai Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis yang Arba'in Nawawiyah, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian betul seterusnya ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka. Jadi menguasai kitab-kitab yang merupakan mutun-mutun ilmiah, yang merupakan landasan dan setiap keilmuan tadi. Nah, berkenaan dengan hafal Al-Quran, jelas orang yang diberi kemudahan Allah dan kepintaran atau mempunyai ingatan yang kuat Untuk bisa menghafal Al-Quran, pergunakan, manfaatkan kesempatan seperti itu. Adapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tingkat hafalan yang sedang, insyaallah bisa menghafal Al-Quran jika ia terus berusaha menghafal, memurajaah, mengulang. Jadi inti sebenarnya hafalan Al-Quran itu adalah terus diulang. Terus diulang-ulang, dimurajaah. Hafalan itu sebenarnya intinya dimurajaah. Orang pun, apapun sepintar siapapun orangnya, kalau dia tidak pernah mengulang hafalannya itu pasti akan lupa hafalannya. Al-Quran. Mudah bagi orang-orang diberi kemudahan oleh Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Kemudahan. Oleh karena itu, intinya adalah memang diperlukan ya waktu yang untuk mengkhususkan waktu dan juga untuk ada yang membimbing dalam hafalan tersebut. Sehingga dengan ada bimbingan tadi, dia terus termotivasi, mempunyai satu tanggung jawab. Dia kalau kan kebebasan, bebas begitu saja, kapan dia mau menghafal terserah dia, kapan dia mau muraja, tidak ada yang suatu sebentuk amalan atau usaha untuk mengkait dia. Maka ini susah untuk konsekuen dan komitmen dalam hafal tadi. Jadi usahakan ada yang membimbing dan terus diadakan tasmiyah, melapor, laporan dari hafalan tadi dan terus murajaah. Terus murajaah. Oleh karenanya ya mungkin anak-anak kita yang alhamdulillah dalam sarana pendidikan yang seperti ini perlu ditumbuhkan kecintaan pada Al-Qur'an dan hafal hadis. Dan ternyata kita ini punya potensi dan kelebihan yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita tidak memanfaatkan potensi dan kelebihan tersebut. Nah, seperti itu. Oleh karenanya bagi orang tua, sebagaimana Imam Syafi'i, berkat perjuangan, pertolongan Allah dan juga kemudian berkat pertolongan, berkat usaha orang tuanya, ibunya, maka dia berhasil untuk menjadi ulama yang seperti itu. Nah, jadi nasihat anak adalah berdoa kepada Allah untuk menjadi penghafal atau hafizah atau hafidh di kitabillah, kemudian terus diulangi atau dimurajaah hafalannya agar tidak lupa. Itulah sebenarnya inti atau rahasia bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran. Nah, adapun cara, ada sebagian bisa menghafal dalam setahun atau dua tahun, itu tergantung. Yang penting masing-masing kita berusaha untuk menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, wallahu a'lam, demikian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.